Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu an qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah thumma nansarif wa laysa lil hitani dhillun yustadhallu bihi. Muttafaqun alaih wal lafdh lil Bukhari. Dan dari Salamah ibnul Aqwa' berkata, kami para sahabat sholat Jumat bersama Rasulullah SAW, kemudian kami pulang setelah sholat dalam keadaan dinding itu belum ada bayangannya, belum ada naungannya sekiranya untuk bisa berlindung atau bernaung. Nah, hadis disepakati Bukhari Muslim, dan ini lafaz Bukhari. Wa fi lafdin li Muslim, adapun di lafaz Muslim, kunna nujammi' ma'ahu idza zalati syams thumma narji' natatabba'ul fai. Kami sholat Jumat bersama Rasulullah ketika matahari telah tergelincir. Kemudian kami pulang dari Jumatan mencari-cari atau mengikuti bayangan dari tembok atau bangunan dan semisalnya, berteduh seperti tadi. Hadis ini dibawakan oleh Hafidh menjelaskan terkait waktu pelaksanaan sholat Jumat. Ini kapan waktunya dilaksanakan. Tentunya ma'ruf Jumat salah satu sholat yang fardu ain. Hanya saja apakah dilaksanakan sama seperti zuhur, begitu tergelincir matahari berarti masuk waktu, dan apakah pula Jumat disyariatkan untuk didinginkan jika cuaca sangat panas, ditunda pelaksanaannya sebagaimana sholat duhur. Demikian, apa Jumat juga sama, ataukah sebaliknya Jumat tetap harus segera dilaksanakan walaupun itu sangat panas, tidak boleh ditunda. Masalah-masalah ini khilaf di kalangan fuqaha, ada perselisihan. Jumhur ulama, jumhur mayoritas mereka berpendapat Jumat waktunya tidak boleh dilakukan kecuali setelah tergelincirnya matahari. Tidak boleh dilakukan kecuali setelah tergelincirnya matahari. Dalil mereka hadis-hadis yang tersebutkan tentang tauqit. Hadis itu menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW membicarakan waktu-waktu sholat. Jibril pun turun mengajarkan kepada Rasulullah SAW waktu-waktu sholat termasuk duhur. Dan Jumat sama waktunya dengan zuhur. Dan itu hukum asal. Tidak boleh dibedakan Jumat dengan zuhur dalam waktu pelaksanaannya. Maka apa yang menjadi ketentuan waktu duhur, itu pula yang menjadi ketentuan batas waktu Jumat. Sebagaimana duhur dilakukan setelah tergelincirnya matahari, maka Jumat pun harus dilakukan setelah tergelincirnya matahari. Ini jumhur. Sebagian dari ulama seperti Imam Ahmad membolehkan Jumat sebelum tergelincirnya matahari, dipercepat. Hanya saja diperselisihkan oleh pengikutnya, fuqaha Hanabilah, bolehnya dilakukan sebelum tergelincir matahari, walaupun itu sebentar, ukurannya masih termasuk orang yang mendapat bagian keenam dari sedekahnya, sama seperti bersedekah dengan telur. Karena itu waktu terakhir sudah, setelah itu masuk waktu sudah adzan. Ataukah bahkan boleh dikatakan sebelum tergelincir itu bahkan semenjak matahari setinggi hasta, hasta tangan manusia dari batas langit. Ini pagi sekali. Karena umum yang dimaksud kurang begitu terbatasi sebelum tergelincirnya matahari. Dengan demikian, yang masyhur justru pendapat kedua dalam madhab Imam Ahmad, bahwa waktu sholat Jumat mulai masuk semenjak matahari sudah setinggi satu hasta dari garis langit. Ini dari awal terbitnya ditambah sekitar setengah jam 20 menit, itu mereka sebutkan sudah masuk waktu Jumat. Sama seperti Id, sama seperti pelaksanaan sholat Id. Hanya saja Id waktunya berhenti atau selesai sebelum tergelincirnya matahari. Adapun Jumat tidaklah berhenti waktunya kecuali dengan masuknya waktu asar. Taib, kembali kepada hadis Salamah bin Al-Aqwa, kami sholat bersama Rasulullah Jumat. Dan kita tahu seringnya di sholat Jumat Rasul baca sabbihis dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Terkadang beliau baca al-jum'ah dan surat al-munafiqun di rakaat keduanya. Dan Rasul bacaannya khusyuk, ayat demi ayat dibaca satu demi satu. Khutbah beliau pun fasal, khutbah yang jelas, ringkas dan padat, simple. Namun terkadang panjang khutbahnya seperti penafsiran surat Qaf Al-Qur'anil Majid, lumayan panjang, tapi itu tidak selalu. Ini semua kalau digabungkan berarti pelaksanaan Jumat di masa Rasulullah SAW disegerakan, pelaksanaannya disegerakan. Terbukti lagi, lebih kuat lagi pernyataan Salamah Ibn al-Aqwa, seorang sahabat, ketika kami pulang dari Jumatan, dinding-dinding itu belum ada bayangannya. Ma'ruf bahwa rumah-rumah, bangunan di masa Rasul gak seberapa tinggi, sederhana-sederhana sekali, tidak terlalu tinggi, dan atapnya pun dari pelepah kurma atau yang semisalnya. Ini yang dikatakan oleh Salamah, dinding-dinding rumah ini belum ada bayangannya. Dengan demikian, bayangan yang dimaksud untuk bernaung, berarti orang bisa berlindung dari panas kalau ada bayangan itu. Kalau sekedar ada bayangan tetapi tidak bisa untuk bernaung, ya percuma, bukan itu yang dimaksud Salamah. Kalau ini dinding terkena matahari kan mungkin ada sedikit sekian, nggak bisa dapat berlindung. Tapi kalau bayangannya semakin banyak, bayangan dinding itu semakin jauh, orang bisa berlindung di sini, tidak terkena sengatan panasnya matahari. Itu yang Salamah maksud. Dinding rumah belum ada bayangan yang sekiranya bisa untuk berlindung dari panas. Riwayat Muslim juga menguatkan ini. Narji' natatabba'ul fai. Kami kembali itu sambil mencari-cari bayangan, mana yang sekiranya di tempat mana yang bayangannya mending lah, masih agak lebar sedikit sehingga bisa bernaung dari panas. Apalagi di Timur Tengah sana, luar biasa. Dengan ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan Jumat di masa Rasul segera sekali. Karena naungan atau bayangan ketika diharapkan bisa melindungi orang tidak jauh. Waktu itu tidak jauh dari tergelincirnya matahari. Karena kita tahu begitu ini matahari di perut langit, pas dengan bumi, dia geser sedikit sudah mulai keluar bayangan. Geser sedikit saja dari perut langit istilahnya, dia mulai geser ke arah barat sedikit sudah keluar bayangan. Semakin ke sana semakin lebar bayangannya. Seperti kata Salamah, matahari sudah geser, ada bayangan, tetapi belum cukup untuk bernaung. Berarti selesai sholat Jumat, dekat sekali waktunya dengan tergelincirnya matahari. Ini yang menguatkan Imam Ahmad bahwa pelaksanaan Jumat di waktu Rasulullah SAW disegerakan. Disegerakan dari waktu aslinya. Wa an Sahal ibn Sa'ad qala ma kunna naqil wa la nataghadda illa ba'dal jumu'ah muttafaqun alaih. Walafdhu li muslim wa fi riwayah fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Sahal ibn Sa'ad berkata, kami para sahabat kalau Jumat kami tidak tidur siang, tidak pula ghada makan siang kecuali setelah pulang Jumatan baru mereka makan siang, baru mereka tidur istirahat siang. Hadis juga di Bukhari Muslim dan ini lafadz Muslim. Di riwayat juga disebutkan fi ahdi Rasulullah, demikian kami di masa Rasulullah. Bahwa itu diketahui oleh Rasulullah dan ditakrir, dibenarkan oleh Rasul, tidak disalahkan. Tidur dan makan siang mereka setelah Jumatan. Al-ghada wal-qailulah. Qailulah nama dalam bahasa Arab untuk tidur yang dilakukan di pertengahan hari. Tidur yang dilakukan di pertengahan hari, siang setelah zuhur. Adapun tidur yang dilakukan di malam hari, keumuman orang disebut baituta. Dari bait, bata yabitu. Tidur yang dilakukan setelah asar, tapi itu makruh, dalam bahasa Arab disebut failulah. Pagi tidur, siang tidur, asar tidur, malam tidur, itu namanya gadarah. Al-ghada, makanan yang dihidangkan atau dimakan di awal siang, di awal hari. Berarti asalnya dilakukan sebelum sholat. Namun dalam hadis ini Sahal katakan, kami tidur siang dan ghada setelah Jumatan. Berarti Jumat mereka di masa Rasulullah SAW dikerjakan sebelum tergelincirnya matahari. Terlebih kalau dikaitkan bahwa qailulah, tidur siangnya ini setelah tergelincir matahari. Tidurnya setelah tergelincir matahari, dan itu setelah Jumat. Berarti Jumatnya sebelum tergelincirnya matahari, seperti yang Imam Ahmad katakan. Wala nataghadda, begitu pula ghada, makan siang mereka setelah Jumat, berarti Jumatnya juga dilakukan segera, diajukan pelaksanaannya. Fi ahdi Rasulillah, di masa Rasul, ini penting karena penisbatan amalan ini di masa Rasul berarti diketahui oleh Rasulullah. Beliau masih hidup, wahyu masih turun. Jika itu ada salah, jika itu tidak benar, pasti ada teguran ada pelurusan dari Allah Rabbul Alamin. Bukan hanya perbuatan sahabat, tetapi diketahui oleh Rasulullah SAW, beliau masih hidup dan wahyu masih turun. Hadis-hadis inilah yang menguatkan Imam Ahmad rahimahullah dalam madhabnya bahwa Jumat dilakukan segera, dilakukan sebelum waktu tergelincirnya matahari, tidak sama dengan sholat duhur, tidak sama dengan sholat duhur yang menunggu tergelincirnya matahari. Dari dua alasan atau tiga alasan ini tadi, yang pertama pernyataan Salamah Ibnul Aqwa, mereka pulang Jumatan pun belum ada bayangan yang bisa untuk berlindung, bayangan dinding-dinding ini. Nanti baru tergelincir matahari, itu pulang Jumat sudah selesai Jumatannya. Begitu pula yang kedua pernyataan Sahal bin Sa'ad bahwa mereka makan siang, begitu pula tidur siang setelah Jumatan. Terlebih dari kata koilula dan ghoda ini, pelaksanaannya di waktu itu tidaklah disebut ghoda kecuali setelah memasuki awal pertengahan siang, yakni mulai tergelincirnya matahari, masuk waktu ghoda. Dan ghoda dan tidur siang itu berkaitan erat antara tidur siang dan makan siang, sampai mereka katakan dalam peribahasa atau apa namanya makalah, mereka katakan taghat wa tamat walau ala dhahril asad. Taghat, makan sianglah. Setelah makan siang, watamad, tamat artinya mulep, ini suruh tidur, istirahat. Setelah makan siang, tidurlah. Begitu pentingnya sehingga mereka katakan, kalaupun itu harus dipunggung seekor singa, yang penting kamu tidur setelah makan siang, waktu istirahat setelah makan siang. Beda dengan malam. Malam setelah makan kamu gak ada aktivitas, siang masih panjang aktivitasnya, bangun masih kerja, masih ini itu. Beda dengan malam, malam setelah makan tidur gak baik, terkumpul lemak ini itu, sementara gak ada pembakaran, mengumpulkan penyakit akhirnya. Makanya mereka katakan lain lagi, ta'ash wa tamash. Ta'ash, makan asyak lah, makan malam lah. Watamash, setelah itu tamashi, pakai jalan, pakai bergerak maksudnya, beraktivitas lah. Jangan langsung tidur. Makan kemudian mendekati tidur, menumpuk lemak ini itu, gak baik. Tamash, pakai jalan, supaya terbakar ini yang kamu makan, terurai dan sebagainya. Ta'ash wa tamash walau ala dhahril hanash, kalaupun jalanmu itu harus di atas ular sekalipun. Ini pentingnya bergerak. Al-Muhim, kembali kepada hadis Jumat. Dari dua hadis ini, Salamah dan Sahal menunjukkan boleh, dan itu lebih dekat kepada sunnah, boleh dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Bahkan itu yang dilakukan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ya, sekiranya tidak menimbulkan fitnah, perlu disosialisasikan kepada segenap jamaah, segenap warga yang ikut, supaya kita melaksanakan lebih awal waktu, ya tidak terlalu pagi juga, paling tidaknya disegerakan agar orang punya waktu untuk makan siang dan tidur siang. Kalau ngikuti zuhur, sekarang zuhur jam berapa? 11:30. Hah? 11:45. 11:45 tergelincir matahari. Adzan, khotib naik. Itu 11:45. Mungkin adanya sendiri 4 jam misalnya. Jam 12. Khotib naik. Khutbah, dua khutbah dengan sholat ini itu 12:30. Mungkin sebagian agak panjang khutbahnya, 1 kurang 1/4. Pulang ini perjalanan itu, asar sudah menunggu. Asar jam 2:30. 3 kurang 1/4 lah kurang lebih. Enggak cukup waktu untuk istirahat, untuk ini itu. Tapi jika diajukan sedikit Jumatnya, lebih disegerakan, akan cukup bagi mereka untuk qailulah, tidur siang, dan ghada untuk makan siang, seperti yang Sahl Ibnu Sa'ad sebutkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhthub qa'iman faja'at 'ir min asy-syam fanfatala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajula. Rawahu Muslim. Kata Jabir, Rasulullah sedang khutbah berdiri. Dalam khutbahnya, lalu saat beliau khutbah, datang rombongan kafilah dari Syam, dagang. Ini orang-orang Syam pada datang bawa barang dagangan. Ini jamaah yang hadir gak sabar sehingga keluar masjid, bingung dagangan, wah nanti itu keburu habis barangnya, jauh-jauh dari Syam ditunggu. Kalau dia gak kebagian, gak bisa dagang nanti. Itu yang di pikiran mereka. Sehingga lari mereka keluar mengejar kafilah tersebut. Di masjid tidak tersisa bersama Rasul kecuali 12 orang. Hadis di Sahih Muslim. Hadis dibawakan Hafidh untuk menjelaskan batasan jumlah yang dengannya sah sholat Jumat. Dalam hadis Jabir, tentunya yang keluar mengejar kafilah tadi untuk karena sangat butuhnya mereka terhadap barang-barang dagangan itu. Mereka mengira bahwa gak akan sampai seperti ini. Artinya dengan keluarnya ini banyak yang terpancing ikut keluar. Mereka enggak tahu kalau di masjid hanya tersisa 12 orang. Tentunya walaupun tidak tersebutkan dalam hadis siapa saja 12 itu, tapi jelas ulama sebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada di antara 12 yang tersisa di masjid. Hadis membawa banyak faedah. Yang pertama, yang disyariatkan dalam khutbah Jumat adalah berdiri. Karena Rasul disebutkan yakhtubu qa'iman. Dan ayat di surat Jum'ah pun menguatkan ini. Watarokuka qa'ima. Mereka tinggalkan kamu dalam keadaan berdiri pada lari ke kafilah dagang tadi. Dalam keadaan berdiri, maka khutbah masyru'nya dilakukan dengan berdiri, bukan dengan duduk. Ayat juga hadis menjelaskan celaan orang yang keluar dari masjid untuk urusan dunia, terlebih-lebih kalau itu perdagangan, bisnis. Bahkan secara umum dimakruhkan keluar dari masjid setelah adzan tanpa alasan hajat yang jelas. Padahal sudah mendengar adzan, karena konteks ayat pun celaan. Fa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Begitu mereka melihat perdagangan atau hal-hal yang sia-sia, segera mereka lari mendatangi itu dan meninggal kamu berdiri menyampaikan khutbah. Adapun terkait jumlah batasan sahnya Jumat, ini agak panjang, insyaallah akan kita kaji pada pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.